Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali kami dari tim Safir Al-Azhar pada hari ini bertemu kembali dengan para pendengar sekalian untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian ayat per ayat setiap harinya itu akan mampu membuka relung hati kita untuk kembali menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini dan mampu menggerakkan seluruh urat saraf otot kita, ya, dengan mengembangkan segala potensi yang kita miliki untuk menjadikan kehidupan kita ini jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelum kita memahami firman-firman Allah. Amin. Yang kita kaji bersama. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah ayat ke-38 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum umfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit sekali. Para pendengar yang berbahagia, kembali di dalam keterangan ayat 38 ini Allah memberikan satu motivasi kepada kita berikut dengan usaha menyadarkan kita semua bahwa apa yang Ia perintahkan itu adalah yang terbaik buat kehidupan manusia. Ya ayyuhallazina amanu. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan sindiran. Kenapa kamu tidak berangkat juga berperang ketika aku sudah suruh, kata Allah. Ya. Ini adalah sindiran dan juga peringatan dari Allah yang tegas untuk menyadarkan orang-orang yang merasa keberatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada satu garis penting, catatan penting, ya, yang harus kita pahami di dalam ayat ini adalah bahwa ternyata ada sebahagian umat Islam yang merasa keberatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus cepat-cepat diselesaikan. Pertanyaannya adalah kenapa kita merasa berat ketika diperintahkan oleh Allah? Kenapa pada saat orang tua kita memerintahkan kita, kita langsung melakukannya? Kenapa pada saat ketika ada pimpinan kita yang menyuruh kita untuk pergi, kita langsung pergi? Kenapa ada orang-orang yang kita hormati meminta kita untuk melakukan sesuatu, kita tanpa bertanya banyak, tanpa berpikir banyak, kita langsung melakukannya? Inilah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang harus kita pahami adalah ketika seorang muslim merasa berat dan merasa terbebani dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu berarti dia tidak yakin betul bahwa yang memerintahkan itu adalah Sang Maha Pencipta dirinya, pencipta orang tuanya, pencipta orang-orang yang dihormatinya. Oleh karena itu, ini harus cepat diselesaikan karena ini menandakan kualitas keimanan orang yang merasa berat dan terbebani itu. Iman, kualitas imannya berada dalam titik yang cukup terendah. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir para asatiz kita, ada Dr. Zainal Arifin, Dr. Adriansyah, dan juga Haji Ustadz Haji Fadzul Haq MA yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya. Di sini dalam ayat 38 dari surat At-Taubah ini Allah sudah mengingatkan kita dengan mengungkapkan ya ayyuhalladzina amanu malakum. Malakum adalah kata-kata pengingkaran karena perintah Allah Subhanahu wa taala ketika disuruh mereka itu untuk berperang, mereka merasakan itsaqaltum, merasakan berat. Karena dari bahasanya saja sini tsa bergabung dengan ta, idghamu ta, ta ila tsa, ini menandakan hal yang sangat berat. Artinya apa? Sangat mudah sekali mereka ingin meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah setelah itu mengatakan araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Kamu lebih ridho ataupun rela kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Karena Allah menginginkan hambanya itu di kehidupan akhirat itu lebih abadi dan tentram. Maka diingatkannya lah kehidupan yang singkat itu, bahwasanya tidak menjadi aman ketika hidup di dunia, karena di dunia itu hanyalah sifatnya sementara. Maka disebutkanlah sini pertanyaan dengan memakai hamzah di takrib, artinya untuk lebih mendekatkan kepada kita pertanyaan tersebut, sehingga mudah-mudahan sampailah ke hati kita pertanyaan tersebut, sehingga dapat kita laksanakan perintah Allah yang sesungguhnya. Ya, ada yang menarik di sini bahwa ketika Allah berusaha untuk memberikan satu gambaran, biasanya manusia suka kalau dia mendapatkan feedback, kalau dia memikirkan, oh ini kalau pergi dapat gaji ini atau dapat uang, dia pasti akan cepat melakukannya. Inilah digambarkan oleh Allah dalam ayat ini. Nah, pertanyaan saya kepada Ustaz Adi, ketika seorang muslim merasa terbebani dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ini akibat kurangnya kesadaran pada dirinya. Ini bagaimana caranya agar kesadaran kita itu semakin hari semakin meningkat, Ustaz? Sehingga akhirnya beban kita menjadi lebih terkurangi. Menarik sekali kalau kita membaca tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi ini, yang sekarang ini sebenarnya ada dijual di Gramedia dan di toko-toko buku lainnya, ya. Atau bisa juga menghubungi Ustaz Zainal secara direct sehingga dapat dibeli. Kata Syekh Mutawalli Sha'rawi bahwa firman-firman Allah atau petunjuk agama itu ibaratnya adalah resep dokter. Jadi kalau kita datang berobat karena kita mengetahui diri kita ini sedang sakit, maka kita akan datang ke dokter dan kita akan menceritakan segala penyakit kita, dan kemudian dia akan memeriksa kita dan memberikan resep. Nah, tentunya orang yang ingin sembuh, dia akan mematuhi resep itu atau mematuhi setiap petunjuk dari dokter itu. Jangan makan ini atau jangan buat seperti ini dan sebagainya. Dan kalau dia tidak mengikuti petunjuk dari dokter itu, dapat diyakini bahwa penyakit itu akan tidak sembuh atau bahkan bisa jadi lebih parah. Maka daripada itulah, kira-kira demikian juga lah kata Syekh Mutawalli Sha'rawi dengan orang yang tidak mau mematuhi agama ini. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya dan telah memberikan petunjuk bagi hidup ini. Jika dia ingin sa'adatul dunya wal akhirah, ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dia mengikutilah semestinya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam Al-Qur'an atau lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sayangnya, seperti yang tadi juga sudah ditegaskan oleh Ustaz Fajrul, banyak sekali orang yang merasa keberatan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia hendak sedikit saja merenung, melihat kepada manfaat daripada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia akan merasa rugi untuk meninggalkannya itu. Bahkan oleh karena itulah kita dapatkan kisah dari Ibnu Umar misalnya, pernah dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad, dan dia dengan sengaja menaiki satu batu atau satu onggokan batu yang berada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kelihatan dia tinggi dan besar. Padahal kita ketahui berangkat ke jihad itu taruhannya adalah nyawa. Dan begitu juga para sahabat dahulu menangis, mereka meratapi dirinya apabila mereka tidak dapat segera berbuat kebaikan atau ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ini terjadi? Karena ada pengetahuan yang begitu mendalam di dalam diri mereka, dan pengetahuan itu sampai kepada seperti yang Ustaz Fajrul tadi katakan, sampai ke hati mereka dan mengimaninya. Sehingga sekalipun nyawa harus menjadi taruhannya, mereka tidak melihat itu, tetapi mereka melihat keindahan dan kebaikan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dari mati syahid itu, bahwa mereka akan berenang di dalam sungai-sungai di surga, dan begitu juga mereka akan mendapatkan tempat yang terbaik. Jadi dengan ayat ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin menyentuh kesadaran kita yang paling mendalam, agar kemudian kita menjadikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita, dan kita tidak merasa keberatan atas apapun yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mungkin menurut hawa nafsu kita itu tidak enak untuk dilakukan. Mungkin itu, Ustaz. Ya. Sajana ada tambahan? Iya. Ayat ini berisikan perintah untuk berjihad. Jihad itu sendiri adalah baik dan rahmat. Baik bagi pelaku jihad, karena orang yang mati syahid janjinya surga dan dapat menjamin 70 orang dari keluarganya untuk ikut bersamanya di surga. Di dunia sendiri, para pejuang, para pahlawan itu sangat diagungkan dengan diletakkan kuburan mereka di kuburan yang terhormat, di makam pahlawan. Bagi masyarakat yang merasakan dampak positif dari perjuangan para syuhada itu pun juga bersyukur. Karena apa? Karena berkat perjuangan para pejuang, syuhada, mujahid tadi, mereka menikmati udara kemerdekaan. Itu bagi orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sebenarnya perintah untuk berjihad tidak ada dampak dan efek negatifnya. Jadi kalaulah misalnya dunia mengatakan bahwa Islam dengan jihad dan itu adalah buruk di mata dunia, maka pernyataan itu kita pertanyakan. Dari mana orang melihat miringnya nada jihad dalam konotasi perang? Karena apa? Perang baik bagi pelakunya, perang baik bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, karena mewujudkan udara kemerdekaan. Iya, satu pertanyaan kepada Ustaz Fajrul ini, Ustaz. Saya melihat bahwasanya keterangan Allah Subhanahu wa taala tentang gambaran-gambaran kebaikan yang akan diterima oleh seorang mukmin pada saat dia melaksanakan perintah Allah, ini adalah usaha untuk pendekatan agar seseorang itu lebih bersemangat di dalam beraktivitas, terutama salih dalam beribadah dan melakukan amal salih. Pertanyaan saya, untuk menancapkan keyakinan, ya, kenapa melakukan seperti ini? Karena Allah, itu akan sangat susah sekali dan memerlukan satu usaha yang begitu keras. Bagi orang-orang pemula yang berusaha untuk terinspirasi, ya, berusaha untuk bersemangat di dalam melakukan aktivitas ibadah dan amal saleh, apa kiat-kiat yang bisa Ustaz berikan kepada mereka agar mereka merasa tidak terbebani dan merasa bersemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan? Silakan, Ustaz. Sebetulnya kalau kita kaji ayat ini sudah dibahas dan sudah menjadikan jawaban ketika Allah berfirman, araditum bil hayati dunya minal akhirah. Artinya, janganlah engkau jadikan kehidupan dunia itu lebih engkau cintai daripada kehidupan akhiratmu. Ya. Maka kalau kita melihat dari sebuah hadis yang dihimbau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastaula 'alan nasi al-kasal katanya. Artinya, telah menjadikan diri manusia itu al-kasal, malas. Fataqa'adu saling duduk, enggak mau bekerja, menandakannya begitu. Watasaqalu, saling sangat berat sekali untuk bergerakkan badannya itu. Maka fawabbahumullahu biqaulihi, maka Allah mencaci atau menjelekkan orang seperti itu. Wa'aba alaihim al-isar li dunya alal akhirah. Dan Allah juga memberikan peringatan bagi orang-orang yang terpengaruh, terjebak dengan kehidupan dunianya daripada kehidupan akhiratnya. Ya. Jadi pertanyaannya itu timbul dengan jawaban apa yang dikatakan Allah, araditum bil hayati dunya. Kalau saya tambahkan sedikit, iya, saya berdana. Iya, silakan. Jadi motivasi kerja yang disampaikan oleh, yang ditanya oleh Ustaz Perdana, yang dijawab oleh Ustaz Fajrul itu bisa lebih kita jelaskan dengan tiga hal. Ada orang motivasi kerja karena dunia, yeah. Mungkin orang malas karena motivasi kerjanya dunia, dia hanya melihat uang. Kalau dikasih uang dia semangat untuk sholat, ya. Kalau nggak dikasih uang dia tidak semangat untuk sholat. Maka di sini kata Ustaz Fajrul, dunia itu sangat kecil bila dibandingkan dengan akhirat. Jadi ada ridho dunia, ada ridho akhirat. Dia mencapai ridho dengan orientasi akhirat. Dia ingin mendapatkan pahala. Tidak, kalau dunia 50.000 dia dapat, besok dah habis. Tapi kalau pahala, insya Allah kekal dan abadi. Tapi ada motivasi kerja lebih tinggi lagi, yaitu radhiyallahu anhu. Dia mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat, sehingga nyawa itu kecil, harta itu ringan, dan keluarga yang dia korbankan itu tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena motivasi kerjanya sudah mencapai pada ridho ilahi. Jadi manusia diusahakan untuk merubah motivasi dari dunia ke akhirat, bahkan kalau bisa sampai mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, penjelasan terakhir dari Ustaz Jainal tadi memberikan satu gambaran baru kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini ada tingkatan-tingkatan yang harus kita lakukan. Dan tingkatan tertinggi itu adalah ketika seorang muslim betul-betul meyakini apa yang dia lakukan hanyalah mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang yang rugi ketika Allah sudah meridainya? Silakan mari kita jawab sendiri, tapi yang jelas Allah pasti akan cinta kepada orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Ini saya dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.